Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani azani Allah wa iyyakum, kesempatan yang berharga ini yang Allah karuniakan kepada kita untuk menghadiri ilmu, menghadiri majelis ilmu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala dengan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ini sebagai amalan saleh bagi kita, menjadikan timbangan kebaikan bagi kita di akhirat nanti. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini tidak ada kalimah yang lebih tepat untuk menjadi motivasi bagi kita selain ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita kepada keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilm, keutamaan thalabul ilm, keutamaan berupaya untuk menambah ilmu syar'i. Allah taala berfirman, memerintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, wa qul rabbi zidni ilman, katakanlah wahai rasul sallallahu alaihi wasallam, rabbi zidni ilman, wahai rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Sebab dengan tambahnya ilmu niscaya akan bertambah, akan meningkat keimanan seseorang. Sebagaimana kisahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam yang meminta tambahan ilmu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada Tuhannya, rabbi arini kaifa tuhyil mauta, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan bangkai. Qala awalam tu'min, Allah menjawab, awalam tu'min, apakah engkau tidak beriman? Qala bala, Ibrahim menjawab, aku beriman. Walakin liyatma'inna qalbi ay liyazdada imani wa yaqini, akan tetapi supaya imanku meningkat, keyakinanku bertambah yakin. Demikian pula para sahabat Nabi SAW dengan bertambahnya ilmu mereka mengetahui akan meningkat keimanan mereka. Wa ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana wa hum yastabshirun. Jika turun satu surat dari Al-Qur'an, maka orang-orang munafik mengolok-oloknya satu dengan yang lain, bertanya, siapakah yang bertambah keimanannya dengan turunnya satu surat, satu surat yang mengusung ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang beriman dari kalangan para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhum, maka mereka bertambah keimanannya dan mereka berbahagia. Akhwani barakallahu fikum, maka salah satu di antara upaya yang kita amalkan di kesempatan ini adalah kita niatkan untuk menambah ilmu, kita niatkan untuk meningkatkan keimanan. Dengan hadirnya barakallahu fikum Asy-Syaikh beliau Asy-Syaikh Utsman bin Abdullah Salimi Al-Utsmi dari Markaz Damar hafizahullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk menimba ilmu dari beliau. Maka barakallahu fikum, semoga Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada kita semuanya untuk bisa mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya dan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Terlebih kita mengetahui na'am barakallahu fikum bahwa beliau tidak hanya di satu tempat di negeri kita, ada di beberapa tempat di Solo, kemudian di Semarang, di Karanganyar, kemudian di Semarang. Maka kita mantapkan hati kita, kita luruskan niat kita untuk mengambil faedah, mengambil manfaat dalam perjalanan beliau hafizahullah. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang singkat ini. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin.